Ayo kita panggil 1, 2, 3, bro. Broden bersama Palapa. Selamat malam. Wahai manusia, jika dirimu berdosa, dunia hanya karunia untuk madu ciptaan Tuhan. Memang tiada terduga dunia ini kan binasa. Kita kembali ke asalnya menghadap keributan ya, kita ada-ada. Terima kasih.